Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan tayyiban katsiran mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من شدة عذابها. إخواني في الدين معاشر المسلمين والمسلمة رحمني ورحمكم الله. Sempat kita sebutkan pada malam sebelumnya, apa yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala, di mana beliau menyatakan, wa qawluhu dhu mirratin, dalam surah An-Najm ayat yang ke-6, sebagai lanjutan dari ayat sebelumnya, dari ayat yang kelima, allamahu syadidul quwa dzu mirratin, ai yakni dzu khalqin hasanin, yang memiliki bentuk penciptaan yang bagus, rupa yang bagus, wabahain wasinain, kemuliaan dan kebesaran, waquwatin syadidah, dan kekuatan yang besar. Qala ma'nahu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, diucapkan makna-makna ini dari tafsiran dzu mirratin, mencakup poin-poin tadi, yang memiliki penciptaan yang bagus dari sisi bentuk, yang memiliki kemuliaan, kebesaran dan kekuatan yang sangat dahsyat. Makna-makna ini diucapkan oleh Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kata Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullahu taala menjelaskan, qauluhu taala allamahu syadidul quwa, yang mengajarinya, mengajari Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, adalah yang memiliki kekuatan yang besar. Wa qauluhu dzu mirratin, dan dzu mirratin, atau sebelum itu dalam matannya, qala syekh, syekh berkata, wa qala ghairuhu, dan berkata yang lainnya, dzu mirratin, yakni dari selain Abdullah bin Abbas, dzu mirratin ay dzu quwwatin, yang memiliki kekuatan. Maksudnya tafsiran ini hanya dibatasi kepada makna dzu quwwah, yang memiliki kekuatan. Adapun tafsiran yang datang dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dengan sekian makna tadi, dzu khalqin hasan, yang memiliki bentuk rupa yang bagus, wabahain wasinain wadhu quwwatin syadidah, kemuliaan, kebesaran, dan memiliki pula makna kekuatan yang besar, yang memiliki kekuatan yang besar. Ada sebuah kaidah di kalangan para ulama, jika ada tafsiran dari suatu ayat dengan sekian banyak tafsiran yang barakallahu fikum, ayat itu memiliki sekian banyak cakupan makna, selama tidak ada pertentangan darinya, maka semua tafsiran itu digunakan. Naam, semua tafsir itu digunakan. Selama bisa untuk digabungkan, dikompromikan. Sama seperti barakallahu fikum, ada sebagian pesan-pesan yang muncul di media sosial tentang seputar tafsiran surah Al-Ma'idah ayat 51. Yang ini sempat viral, seputar Al-Ma'idah 51, dengan menyatakan bahwa ada Al-Quran palsu yang sekarang banyak disebar, di mana mereka menafsirkan bahwa kalimat awliya, naam, pada ayat ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya, mereka tidak lagi menafsirkan awliya di sini dengan tafsir pemimpin, tapi mereka tafsirkan dengan teman setia. Ini dianggap sebagai Al-Quran palsu, padahal ayatnya tidak berubah. Yang mereka anggap sebagai Al-Quran palsu dikarenakan pada terjemahannya diterjemahkan dengan teman setia, bukan pemimpin. Nah, fabarakallahu fikum, padahal kalimat itu sendiri, awliya sebagai bentuk jamak dari wali, itu memiliki makna dan tafsiran dengan sekian banyak makna. Bisa maknanya teman setia, bisa maknanya orang dekat, orang yang kita cintai, yang kita percayai, termasuk pula di antara maknanya adalah pemimpin. Sehingga barakallahu fikum, pada dasarnya tidak ada penghalang dan bukan sebagai bentuk kesesatan, penyimpangan, apalagi dikatakan palsu ketika diterjemahkan dengan teman setia. Artinya apa? Kalau dengan terjemahan tidak boleh menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setia, sebatas teman saja tidak boleh, apalagi dia diangkat menjadi pemimpin yang perkaranya lebih besar daripada sekedar teman dekat. Yang kalian katakan seorang pemimpin itu akan memberikan sebuah keputusan-keputusan, kebijakan-kebijakan yang sifatnya mengekang, yang sifatnya mengikat. Ini perlu difahami. Sama barakallahu fikum dengan apa yang disebutkan sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ketika beliau menyebutkan tafsiran dari dzu mirratin dengan sekian makna ini. Dzu khalqin hasan, yang memiliki bentuk rupa yang bagus, wa bahain wa sinain wa quwwatin syadidah. Lah, sebagian yang lain dari selain Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma sebatas memfokuskan maknanya kepada kalimat dzu quwwatin, yang memiliki kekuatan. Oleh karena itu, Asy-Syaikh Al-Allamah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala menjelaskan yang sudah sempat kita singgung, cuma kita ulang untuk menggabungkan kembali pembahasan ini. Maka beliau menyatakan qauluhu ta'ala allamahu syadidul quwa, yang mengajari Muhammad itu yang memiliki kekuatan yang besar, pada ayat yang kelima. Ayat yang keenam, dzu mirratin. Maka Syekh menyatakan la budda anna bainahuma farqan, mesti menjadi sebuah keharusan antara dua lafaz ini, apalagi berdampingan dan langsung bersambung, ya, harus ada perbedaan makna antara keduanya. Sehingga kata beliau fal mirrah ghairul quwwah. Al mirrah itu bukan bermakna kekuatan. Karena dalam ayat sebelumnya sudah secara lafzi nassan, secara lafaz sudah disebutkan syadidul quwa, yang memiliki kekuatan yang besar. Sehingga kata beliau wal mirrah, maka makna al mirrah adalah hiyal hay'ah al hasanah, bentuk rupa yang indah, yang bagus. Kama qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sebagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Kemudian berkata al-muallif, penulis rahimahullahu ta'ala, wa qala ta'ala fi sifatihi, dan Allah berfirman tentang sifatnya, yakni sifat Jibril, innahu laqawlu rasulin karim dhi quwwatin 'inda dhil 'arsyi makin muta'in thumma amin. At-Takwir ayat 19 sampai 21. Innahu, sesungguhnya ia Al-Qur'an, laqawlu rasulin karim, adalah ucapan yang dibawa oleh rasul yang mulia, utusan yang mulia. Maksudnya di sini malaikat Jibril. Dzi quwwatin, yang memiliki kekuatan, inda dzil arsy makin, di sisi penguasa arsy dia memiliki kedudukan mulia. Muta'in, ditaati, thumma amin, dan dipercaya. Ai, maksudnya lahu quwwatun wa ba'sun syadidun, ia memiliki kekuatan yang besar, wa lahu makanatun wa manzilatun 'aliyah rafi'ah 'inda dzil 'arsyil majid, dan dia memiliki na'am kedudukan dan posisi yang tinggi, yang mulia di sisi pemilik arsy yang mulia. Muta'in thumma amin, masih dalam ucapan penulis dalam matannya, ditaati dan dipercaya. Ay muta'in fil mala'il a'la, ia ditaati, na'am, di alam yang di atas, di kumpulan hamba-hamba Allah yang berada di atas langit. Amin, dzi amanatin 'azimah, yang memiliki sifat amanah yang besar. Wa li hadza kana huwa as-safir bainallahi wa baina rusulih, oleh karena itu dia menjadi duta besar, menjadi utusan antara Allah dengan para rasulnya. Dijelaskan oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, hadhihi awsafu Jibril alaihi salatu wassalam, ini adalah sifat-sifat Jibril alaihi salam. Faqauluhu ta'ala, maka firman Allah, innahu laqawlu rasulin karim, sesungguhnya ia adalah ucapan yang dibawa oleh rasul yang mulia. Fihi wasfu Jibril bil karam, padanya ada pensifatan Jibril dengan al karam, kemuliaan. wa wasafahu birrisalah, dan mensifatinya dengan ar-risalah, kerasulan, maksudnya sebagai utusan Allah dari kalangan malaikat untuk menyampaikan wahyu kepada para rasul dari kalangan manusia. Fahuwa rasulun min indillahi azza wa jalla, maka beliau rasul dari sisi Allah. Yursiluhu ila man yasha'u min rusulihi min bani Adam bil wahyi, maka beliau sebagai rasul di sisi Allah yang diutus Allah kepada siapa yang ia kehendaki dari bani Adam untuk membawa wahyu. Sehingga Jibril alaihi salam wasithah, sebagai penghubung, sebagai perantara, bainallahi war rusul minal basyari bil wahyi, antara Allah dengan para rasul dari kalangan manusia dengan wahyu, dengan membawa wahyu. Wa hadha madhun lahu, dan ini pujian untuk Jibril alaihi salam. Wa li hadha qala anhu ta'ala, oleh karena itu Allah berfirman tentangnya, karim. Sekian banyak sifat-sifat pujian dari Allahu Azza wa Jalla yang berurutan dalam ayat-ayat tersebut. Naam, dalam ayat At-Takwir yang ke-19 sampai 20-21. Naam. Disifati dengan karim. Innahu laqawlu rasulin karim. Thumma qala, kemudian Allah katakan, dzi quwwatin, yang memiliki kekuatan. Allah mensifatinya dengan sifat al-quwwah dalam lanjutan ayat At-Takwir tadi di ayat yang ke-20, dzi quwwatin, yang memiliki kekuatan. Tsumma wasafahu bima huwa a'la, kemudian disifati lagi dengan yang lebih tinggi lagi, naik lagi posisi pujian itu atau bentuk pujian tersebut. Na'am, faqala, maka Allah menyatakan, inda dzil arsy, di sisi pemilik arsy, na'am, bi'uluwil makanah, kata Syekh, dengan ketinggian posisi, na'am, fahuwa qaribun min Allah, maka dia dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma qala, makin, naam. Barakallahu fikum. Di sini al-arsy yang disandarkan kepada Allahu Azza wa Jalla sebagai makhluknya yang paling besar, naam, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mustawin ala arsyhi, beristiwa di atas arsy-Nya, maka Jibril di sisi pemilik arsy yang agung memiliki kedudukan yang mulia, yang tinggi. Ailahu makanatun azimah. Summa qala ta'ala, kemudian Allah katakan lagi pada lanjutan ayatnya, muta'in, ditaati. Kata Syekh Al-Fauzan, aitu'i'uhu al-malaikah. Ia ditaati oleh para malaikat. Naam. Para malaikat-malaikat Allah yang ada di atas langit taat kepada Jibril alaihi salam. Fahuwa ra'isuhum wa muqaddamuhum. Dia pemimpin dan pemuka para malaikat. Oleh karena itu, naam, sebagaimana sudah kita gambarkan bahwasanya Allah Azza wa Jalla indama takallama bil wahyi, naam, lama qada qada'an, ketika Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan urusannya, naam, tatkala Allah azza wa jalla berfirman, maka langit itu bergoncang dan para malaikat pingsan karena ketakutan dengan wibawa yang terkandung dalam kalamullah, naam, maka ketika dicabut, dihilangkan rasa takut dalam hati para malaikat, mereka berkata kepada Jibril, "Mada qala rabbuna ya Jibril?" Apa yang diucapkan Rabb kita wahai Jibril? Qala al-haq. Jibril menyatakan Allah mengucapkan al-haq, maka mereka pun mengucapkan seperti yang diucapkan oleh Jibril alaihi salam. Summa qala ta'ala, kemudian Allah katakan thamma, wahia isim isyarah, thamma amin ay fis sama, kepercayaan di langit. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mensifatinya dengan sifatul amanah, yang itu merupakan sifat malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Maka di sini terjadi suatu hal yang sangat kontradiksi, yang mutanaqid, bertolak belakang. Karena memang barakallahu fikum, kaum Syiah sebagai musuh Nabi, musuh para sahabat, bahkan musuh malaikat, naam, musuh seluruh malaikat, di mana mereka menyatakan khanal amin, telah berkhianat al amin, yang sesungguhnya pada kandungan makna atau ucapan mereka ini sendiri pun telah, naam, di saat yang sama terjadi pertentangan. Mereka menyatakan khianat kepada Jibril, tapi ia mensifatinya dengan sifatul amanah, khanal amin, telah berkhianat al amin Jibril, yang mestinya wahyu diberikan kepada Ali Al-Murtadha, tapi diserahkan kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, sehingga dia berkhianat dalam menyampaikan ar-risalah, yang mestinya yang berhak menjadi nabi adalah Ali, bukan Nabi Muhammad salawatu rabbi wasalamuhum alaihi. Naam. Loh, kok bisa musuh seluruh malaikat itu zatai? Naam. Karena Jibril alaihi salam adalah raisuhum wa muqaddamuhum, pemimpin dan pemuka para malaikat. Naam. Summa qala ta'ala an nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladhi yatalaqqa al-wahya min Jibril, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan tentang nabi kita Muhammad yang menerima wahyu dari Jibril, wa ma sahibukum bimajnun, dan tidaklah sahabat kalian itu seorang yang gila. Naam. Li'annahum kanu yasifunahu bil junun, karena mereka mensifati dan menuduh Rasulullah dengan tuduhan dusta berupa al-junun, kegilaan. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala menafikannya. Allah meniadakan dan mendustakan tuduhan dusta yang telah mereka alamatkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Nah, di samping secara nas dari wahyu yang menafikan kegilaan dari Nabi alaihi salatu wassalam, wa illa, maka sesungguhnya pun tokoh-tokoh mereka dan mereka sendiri tahu bahwa Rasulullah bukan seorang yang gila. Namun sifat kegilaan itu hanyalah upaya mereka untuk menjatuhkan Rasulullah, untuk menghalangi manusia dari mendengarkan dakwah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Itu hanya tipu daya dan tipu muslihat mereka. Nah, dan sebagaimana sudah kita jelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para anbiya, para rasul yang lainnya, mereka mengalami sakit, mereka mengalami pingsan, mereka mengalami rasa lapar, mereka mengalami naam kepanasan, sehingga mereka butuh untuk makan, butuh untuk berteduh, butuh untuk berlindung, menggunakan tameng di saat berperang, menggunakan baju besi sebagai pelindung. Bahkan Rasulullah pingsan. Ini bukan aib bagi para anbiya wal mursalin. Bukan kelemahan atau bukan naam kerendahan bagi mereka. Karena memang sekian banyak ayat Al-Quran, demikian pula sunnah, Allah perintahkan kepada nabinya untuk mengumumkan kepada semua manusia, Qul innama ana basyarun mithlukum. Katakan kepada mereka, aku hanyalah manusia. Kalimat manusia saja sudah menggambarkan sifat kemanusiaan. Tapi Allah tekankan lagi dengan kalimat mithlukum, sama dengan kalian. Sama. Nah, namun yang membedakan adalah yang menjadikan posisi beliau lebih tinggi dan lebih mulia, in ana illa nadhirun wa basyir, namun tidak tiada lain aku kecuali seorang pemberi peringatan dan pemberi kabar, kabar gembira. Ini yang membedakan Rasulullah dengan kita. Adapun yang lainnya sama. Nah, Rasulullah tidak punya kuasa memberi manfaat, memberi mudarat atau menolak mudarat, tidak punya kuasa sedikit pun, kecuali yang memang sudah Allah tetapkan untuk beliau. Sebagaimana dalam sunnah Rasul katakan, innama ana basyarum mithlukum, aku juga manusia biasa sama dengan kalian. Ansa kama tansauna, aku lupa sebagaimana juga kalian lupa. Fa idza nasitu fadzakkiruni, au kama qala alaihi salatu wassalam, jika aku lupa ya ingatkan. Karena Rasulullah dalam salat juga mengalami lupa. Naam, mengalami lupa. Ini barakallahu fikum, ada melekat sifatul insaniyah dan sifat al-basyariyah pada diri Nabi alaihi salatu wassalam. Namun sifat al-junun, kegilaan, ini dinafikan dari Nabi alaihi salatu wassalam dan seluruh para anbiya wal mursalin. Kemudian Allahu Azza wa Jalla, atau kemudian Syekh menyatakan, thumma qala, kemudian Allah menyatakan, wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Naam. Ini masih dalam surah An-Najm. Dan sungguh ia, ay Muhammad, melihatnya, melihat Jibril, bil ufuqil mubin. Naam. Afwan, ini dalam surah At-Takwir ayat 23. Ay ra'a Muhammadun Jibril ala khilqatihi allati khalaqahu Allahu 'alayha bil ufuq. Rasulullah melihat Jibril alaihi salam dalam wujud aslinya yang Allah ciptakan ia padanya di ufuq, yaitu di sungai atau di lembah Makkah, tatkala terjadi menimpa Nabi sallallahu alaihi wasallam kesempitan, berbagai macam intimidasi dari kufar Makkah, dari penduduk Makkah. Naam, di saat beliau pulang dari pengasingannya di Gua Hira dalam menyempurnakan 30 hari sisa Ramadan yang masih tersisa, beliau pulang di waktu fajar Syawal, maka beliau mendengarkan suara dari atasnya. Naam. Ketika dipanggil, melihat ke kanan tidak ada orang, ke kiri tidak ada orang. Naam, depan belakang juga tidak ada. Tatkala Rasulullah mengangkat kepalanya ke atas, ternyata malaikat duduk di kursi yang memenuhi naam antara langit dan bumi, yang ia memiliki 600 sayap. Nah, 600 sayap yang masing-masing per satu sayapnya memenuhi ufuk timur dan barat, per satu sayapnya. Qala ta'ala, Allah katakan, wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Naam. Ia tidak kikir di dalam menjelaskan atau untuk menerangkan yang gaib. Maksudnya adalah, kata Syekh, ma hadzal rasul bidhanin 'alal ghaib. Apa maksudnya? Jadi rasul ini tidak kikir untuk menjelaskan perkara gaib. Apa maksudnya adalah, ma huwa bimuttaham 'alal akhbar allati yukhbiru biha 'anillah. dia bukan seorang yang tertuduh dengan tuduhan dusta atas berbagai kabar yang ia kabarkan dari Allah Azza wa Jalla. Bal huwa sadiqun alaihi salatu wassalam. Bahkan dia jujur. Tidak ada sedikit pun kedustaan dalam setiap kabar yang disampaikan Rasul dari Allah Azza wa Jalla. Wa ma huwa biqauli syaitanir rajim, dan tidaklah ia, maksudnya Al-Qur'an, itu ucapan dari syaitan yang terkutuk. Kata Syekh menjelaskan tentang makna ayat ini, hadzal Qur'an laisa min qauli syayatin. Al-Qur'an itu bukan dari ucapan syaitan. Li'anna syayatin la tuqarribul wahya, karena syaitan tidak bisa mendekat untuk mencuri berita tentang wahyu. Naam. Karena mereka akan terbakar oleh barakallahu fikum asyuhub, oleh panah api yang membakar mereka. Secara mutlak barakallahu fikum, mereka tidak memiliki kemampuan untuk mencuri berita langit dalam bentuk wahyu yang disampaikan kepada Rasul. Naam. Adapun dari perkara yang lainnya, mereka bisa mencuri dengar berita langit yang terjadi beredar di kalangan para malaikat-malaikat Allah. Karena para syaitan itu dari kalangan jin, mereka bisa naik sampai ke langit dunia. Naam, dengan bertumpuk-tumpuk sampai naik di atas langit untuk mencuri berita langit. Terkadang mereka akan terpanah dan terbakar oleh bintang-bintang yang membakar mereka berupa panah api. Sebelum mereka mendengarnya, terkadang mereka mendengarnya belum disampaikan kepada para dukun, terbakar, atau setelah tersampaikan baru terbakar, dengan berbagai macam bentuknya. Naam, mereka bisa mendengarkan satu berita langit. Naam, disampaikan kepada para dukun, para kuhan, para tukang sihir, yang kemudian mereka menambahkannya dengan 100 kedustaan. Sehingga tidak jarang untuk kemudian mereka memberitakan tentang hal yang nampak gaib, itu benar terjadi sesuai dengan yang mereka kabarkan, tapi akan terikuti, tercampur dengan sekian banyak kedustaan demi kedustaan. Qala ta'ala, Allah katakan, kata Syekh, وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينَ, dan tidak turun bersamanya, ini bersama Al-Quran, para syaitan. وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ, dan tidak pantas bagi mereka. Tidak pantas bagi para syaitan itu untuk turun bersama Al-Quran. Naam, kemudian Allah katakan, إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ, dalam surah Asy-Syu'ara 210-212. Sesungguhnya mereka dari mendengarkan berita langit tentang wahyu, lama'zulun. Apa makna lama'zulun? Ya'ni anil wahyi fahum muba'aduna. Mereka dijauhkan dari kemampuan untuk mendengarkan, mencuri berita tentang wahyu Al-Quran. Yurjamuna bisyuhub. Mereka dilempar dengan bintang-bintang. Maka dengarkan ketika Allah Azza wa Jalla menyatakan dalam surah Al-Jin, wa anna kunna naq'udu maq'ida lis-sama' faman yastami'il ana yajid lahu shihaban rasada. Dulu kami itu memiliki na'am beberapa tempat duduk, tempat mangkal untuk mencuri berita langit. Tetapi sekarang, faman yastami'il ana yajid lahu shihaban rasada, dia akan mendapati untuk dirinya bintang-bintang yang menjadi panah api yang selalu mengintai untuk membakar mereka. Nah, sehingga فَلَا يَسْتَطِعُونَ أَنْ يَقْرَبُوا مِنَ الْوَحْيِ. Mereka tidak memiliki kemampuan untuk mendekati, mencuri berita wahyu. وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ. Naam, dan Al-Quran itu bukan ucapan syaitan yang terkutuk. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ. Maka kemana kalian hendak pergi? Naam, teguran atas mereka kaum musyrikin yang mendustakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hendak ke mana lagi kalian pergi? Maksudnya apa kata Syekh? Laisa lakum tariqun litakdzibi hadzal rasul wa hadzal Quran. Sudah tidak ada jalan apapun lagi atas kalian untuk mendustakan Rasul dan untuk mendustakan Al-Quran. Ba'da hadhil awsaf al-azimah. Setelah sifat-sifat yang agung tadi. Naam. Wahada sanad muttasil ilallahi jalla wa'ala. Dan sanad itu bersambung. Sanad Al-Quran bersambung kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Fassanad innama huwa an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, an Jibril, anillahi tabaraka wa ta'ala. Persambungan sanadnya adalah Al-Quran dari Rasul, Malaikat Jibril menerima dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kemudian kita ringkas zikru sifati khilqati Jibril pada hadis yang ke-57. Berkata muallif rahimahullahu taala, wa qad kana ya'ti ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi sifatin mutaaddidah. Sungguh ia, yakni Jibril, datang kepada Rasulullah dalam sifat yang bermacam-macam. Wa qad ra'ahu ala sifatihi allati khalaqahu Allahu alaiha marrataini. Dan Rasul telah melihatnya pada wujud aslinya yang Allah ciptakan ia sebanyak dua kali. Dan ia walahu sittu mi'ati jinah, memiliki 600 sayap. Rawa dzalikal Bukhari an Ibni Mas'udin radhiyallahu taala anhu. Ini diriwayatkan Bukhari dari sahabat Abdullah Ibni Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Hadis ini insyaallah tidak butuh lagi penjelasan karena sudah sangat sering kita ulang-ulang. Naam, dan hadis lanjutannya insyaallah taala akan kita bahas pada pertemuan berikutnya biiznillahi taala. Naktafi bihadza wa sallallahu wa sallam وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.